بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ayat-ayat yang kita dengarkan tadi datang dalam penyebutan nikmat Allah Subhanahu wa taala akan penciptaannya terhadap langit dan bumi dan apa yang terkandung di dalamnya. Yang sebelumnya di awal surah telah diterangkan tentang hari kebangkitan, dan itu adalah suatu hal yang mungkin dan suatu hal yang akan dialami oleh setiap yang hidup dari manusia di atas muka bumi ini, pasti dia akan dikembalikan untuk hari kiamat. Fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahirah. Kemudian di akhir surah dari ayat-ayat yang telah kita dengarkan tadi dijelaskan tentang hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atit tammatul kubra. Apabila tammatul kubra telah datang. At-tammah itu adalah segala hal yang menghancurkan atau mengalahkan segala sesuatu. Dan yang dimaksudkan dengan tamma adalah hari kiamat. Apabila telah datang hari kiamat. Dan dalam Al-Quranul Karim, hari kiamat disebutkan dengan banyak penyebutan, disebut dengan nama hari kiamat, disebut dengan Yawmul Ba'ats, hari kebangkitan, disebut dengan As-Sa'ah atau Yawmus Sa'ah, saat terjadinya kiamat, dan kadang disebut dengan penamaan atau kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari tersebut. Disebut dengan nama Yawmut Tanad, hari saling memanggil. Hari saling memanggil, di mana sebagian manusia meminta pertolongan kepada manusia lain saling memanggil, saking dahsyatnya hari tersebut. Yawma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min 'asim wa man yudlilillahu fama lahu min hadi. Ya. Wa ya qaumi inni akhafu 'alaykum yawma tanad يوم تولون مدبرين ما لكم من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. Wahai kaumku, sungguhnya saya mengkhawatirkan atas kalian yaumat tanadi, hari sebagian dari manusia saling memanggil kepada sebagian yang lainnya, hari tatkala kalian berpaling mundur, tidak ada pelindung, tidak ada penolong selain dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Dan disebut juga dengan yaumut taghabun. Ya. Sebab pada hari itu dinampakkan kesalahan-kesalahan manusia. Dinampakkan apa yang dia lakukan. Ya. Dan disebut dengan banyak pensifatan. Banyak pensifatan dan keadaan yang menggambarkan hari kiamat. Ya. Runtuhnya langit, kemudian digantinya langit dan bumi. Ya ayuhan nasu, inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, taku Rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sungguhnya kegoncangan pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Hari tatkala kalian melihatnya, maka setiap perempuan yang telah melahirkan, dia akan lalai dari anak yang dia lahirkan. Dan setiap perempuan yang hamil, dia akan keguguran akan hamilannya. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Iya. Dan Al-Qur'an menyebutkan sejumlah penamaan dari hari kiamat, disebut dengan nama Al-Haqqah, hari yang pasti terjadi, Al-Waqi'ah, yang pasti akan terjadi, terlaksana. Ya, Al-Qari'ah, disebut dengan nama Al-Qari'ah, sebab hati-hati akan tergetar dan terketuk dengan kejadian tersebut. Ya. Dan banyak lagi penamaan-penamaan dari hari kiamat. Dan semuanya ini mengharuskan seorang untuk mengingat dan senantiasa merenungi akan makna hari tersebut, hari yang semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la takallamu nafsun illa bi idni fa minhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Hari tatkala tidak ada yang berbicara kecuali dengan izinnya. Di antara mereka ada yang beruntung, dan di antara mereka ada yang merugi, dan di antara mereka ada yang beruntung. Iya. Dan disebut di ayat sebelumnya, dalika yaumun majmu'un lahun nas wa dalika yaumun mashhud. Itu adalah hari manusia semua dikumpulkan padanya, dan itu adalah hari yang dipersaksikan. Semuanya akan menyaksikannya. Semuanya akan menyaksikannya. Dan pada hari tersebut mata akan terbelalak melihat apa yang dia lakukan. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Dan jangan sekali-kali engkau menyangka bahwa Allah akan lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Sungguhnya Allah mengakhirkan mereka, hanya mengundur mereka sampai hari tatkala manusia akan terbelalak, pandangan mata akan terbelalak melihat hari tersebut. Iya. Mereka akan merundukkan kepala mereka. Kemudian pandangan mereka tidak bisa kembali dan hati mereka dalam keadaan kosong. Semuanya menggambarkan akan kengerian pada hari tersebut. Maka seluruh makna-makna ini hendaknya memberikan pengertian pada diri seorang muslim untuk senantiasa mengingat akan hari kiamat, mengingat akan hari kiamat dan mempersiapkan bekal untuk hari tersebut. Aida ja'ati at-tammatul kubra, apabila at-tammatul kubra telah datang. Dan kalimat al-kubra ini penjelasan akan dahsyatnya hari tersebut. Al-kubra maksudnya kehancuran, prahara yang sangat besar, yang sangat besar. Dan sebagian para mufassirin ada yang mengatakan bahwa dia adalah pada saat dibangkitkannya manusia setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua. Iya, yaitu untuk kebangkitan. Wa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiuplah tiupan yang kedua, maka mereka pun tiba-tiba berdiri dalam keadaan melihat akan hari kebangkitan. Maka pada hari tersebut, setelah terjadinya hari kiamat ini, Allah mengisahkan bagaimana keadaan manusia. Iya, bagaimana keadaan manusia. Dan ini dari kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan bagaimana keadaan manusia agar supaya manusia sebelum menghadapi hari tersebut dia senantiasa berpikir dan menghayati, kemudian mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari tersebut. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari itu manusia akan berpikir. Hari itu manusia akan mengingat apa yang dia lakukan. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Apa yang dia lakukan? Segala yang dia lakukan, yang baik maupun yang jelek, semuanya dia akan ingat. Iya. Dan tidak ada satu masalah pun yang pernah dia lakukan yang dia lupakan. Semuanya dia akan ingat. Dan ada namanya takrir. Ditakrir untuknya, ditanyakan apa yang pernah dilakukan, benarkah kamu melakukan ini, benarkah kamu melakukan ini, semuanya akan dia ingat. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam banyak ayat akan detailnya catatan pada hari kiamat. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan diletakkanlah Alkitab, catatan. Maka engkau melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, mereka berkata, wahai betapa celakanya kami. Kamu akan melihat orang-orang yang berdosa dalam keadaan sedih, ya, dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Mereka berkata, wahai betapa celakanya kami, apakah kitab ini? Tidak satu masalah yang kecil dan tidak pula yang besar, kecuali semuanya tercatat dengan detail di dalamnya. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan hadir di depannya. Dan Rabb kalian tidak pernah membalimi seorang pun. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak satu jiwa pun yang terzalimi. Walaupun yang dia lakukan itu hanya seperti biji khardal yang kecil, juga kami akan bawa hal tersebut, tetap dicatat, dihisab. Dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik yang menghisab. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab segala amalan. Iya. Dan amalan pada waktu itu semuanya akan diingat. Nah, وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. Di surah Al-Fajr Allah berfirman, dan ditatangkanlah pada hari itu dengan neraka Jahannam. Hari itu manusia mengingat. hari itu manusia mengingat apa yang dia lakukan. Tapi wa anna lahu dzikra. Tapi apa gunanya? Dia baru mengingat apa yang dia lakukan pada hari tersebut. Iya. Sebab pada hari kiamat tidak ada lagi manfaat untuk mengingat apa yang telah lalu. Ya, tidak ada waktu lagi untuk meminta maaf dan tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Iya. Hari kiamat adalah hari hisab, tidak ada amalan. Karena itu, siapa ingin menyongsong hisab dengan baik, maka dia gunakan dunia ini sebagai negeri amalan yang belum ada hisab di hari ini. Ya, sebelum datang hari hisab yang tidak ada lagi amalan untuk menutupi apa yang dia lakukan. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari tatkala manusia mengingat ma sa'a, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dari kebaikan maupun kejelekan. Iya. Sebab amalan manusia tidak keluar dari dua hal. Apakah amalan tersebut menjadi hujjah kebaikan, hal yang mendukungnya, menguatkannya, memberi manfaat untuknya, atau sebaliknya dia adalah sebuah dosa, atau hal yang akan memberatkannya, atau hal yang harus dia tanggung pada hari kiamat. Cuma ada dua masalah, hanya ada dua perkara. Dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Kullun nasi yaghdu, fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Setiap manusia itu berusaha, maka dengan usahanya dia menjual dirinya. Semuanya berkorban untuk usahanya, mencurahkan segala yang dia miliki untuk usahanya. Ya. Dan dia berjalan di atas muka bumi dengan sebenar-benar usaha. Cuman ada dua golongan dari usahanya. Di antara manusia ada yang membebaskan dirinya dari api neraka dengan usahanya. Dan di antara manusia ada yang justru menghancurkan dirinya masuk ke dalam neraka dengan usaha tersebut. Iya. Setiap manusia berusaha, berjalan dengan usaha di muka bumi ini. Dia suka maupun tidak. Ya ayuhan nasu, ya ayuhal insanu, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai insan, wahai manusia, sungguhnya engkau telah berusaha dengan usaha, dengan sebenar-benar usaha, ya engkau akan menjumpai hasil dari usahamu itu pada hari kiamat. Iya. Karena itu apa saja dari usaha kita di dunia ini, hendaknya kita ingat. Kalau dia baik, maka baik pula yang akan kita tuai. Kalau dia jelek, maka kejelekan pula yang akan kita dapatkan. Iya. Allah mengingatkan, yauma yatadzakkarul insan masa, hari tatkala manusia mengingat apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yatadzakkarul insanu masa wa burrizatil jahimu lima yara. Kemudian ditempatkanlah neraka jahannam bagi siapa yang melihatnya. Ditampakkanlah neraka jahannam bagi siapa yang melihatnya. Iya, neraka jahannam akan ditampakkan pada hari kiamat. Allah firman, waji'a yawma idzin bi jahannam. Hari itu akan didatangkan dengan neraka jahannam. Jadi neraka jahannam didatangkan. Iya, karena dia didatangkan, maka disebutkan dalam ayat, idza ra'atkum min ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Kalau manusia melihat neraka jahannam dari jauh, didatangkan dari jauh, maka sudah terdengar dari jauh dari neraka jahannam tersebut. Iya. Kemarahan dan golakan yang sangat dahsyat. Dan di dalam hadis Ibnu Mas'ud secara mauquf dan diriwayatkan oleh Imam Muslim secara marfu, ya walaupun dikritik oleh sebagian para ulama, riwayat marfu, tapi hukum mauqufnya mempunyai, atau riwayat marfu-nya mempunyai hukum, riwayat mauqufnya mempunyai hukum marfu. Di mana Ibnu Mas'ud berkata, "Yu'ta bi jahannam yawmal qiyamah walaha sab'atu alaf sab'atu alfi zimam. Akan didatangkan neraka Jahannam pada hari kiamat dan dia diseret dengan 70,000 tali. Setiap tali diseret lagi oleh 70,000 malaikat. Nah, jadi bisa dibayangkan betapa besarnya neraka Jahannam itu. Nah, wabarrizatil jahimu liman yara, dan ditampakkanlah neraka Jahannam bagi siapa yang melihatnya. Ya. Sebagian para ulama berpendapat bahwa ditampakkan neraka Jahannam bagi siapa yang melihatnya. Yang melihatnya adalah orang-orang kafir. Karena itu yang diinginkan di sini adalah orang-orang kafir. Dan sudah berlalu di surah An-Naba pendalilan mereka. Iya. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Jahannam itu adalah pengintai bagi mereka, lit-taghina ma'aba, bagi orang-orang yang melampaui batas adalah tempat tinggalnya. Dan di surah Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Ya. Dekatkanlah surga itu bagi orang-orang yang bertakwa dan ditempatkan neraka Jahannam bagi al-ghawin, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang keluar dari jalur al-haq, dari kebenaran, keluar dari kebenaran dan keluar dari mengamalkannya. Jadi khususkan untuk kelompok tertentu yang melihat Jahannam. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa neraka Jahannam dilihat oleh seluruh manusia. Ya, sebab seluruh manusia akan melalui jembatan yang diampangkan di atas neraka Jahannam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa in minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiya, thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali wariduha, dia akan mendatangi neraka Jahannam itu. Maksudnya mendatangi neraka Jahannam akan berlalu di atas as-sirat. Dan ini adalah suatu kemestian yang sudah ditentukan dari sisi Rabbmu. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Sebab yang lewat di atas as-sirat, di atas jembatan, itu hanya orang-orang yang bertakwa. Kemudian kami akan biarkan orang-orang yang zalim jatuh di dalamnya dalam keadaan berlutut. Iya. Maka ini dua penafsiran di kalangan para ulama, ya, bahwa neraka Jahannam dinampakkan bagi siapa yang melihatnya. Ada yang mengatakan umum, semuanya melihatnya, yang mukmin maupun kafir. Dan yang mengatakan itu khusus untuk orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Ya, dia akan melihatnya. Dan ya, sekira konteks ayat, ya, tidak apa namanya melarang untuk dua pendapat ini. Iya, dua-duanya mengandung atau mungkin disebutkan pada ayat. Wa burrizatil jahimu liman yara. Kemudian Allah berfirman, fa amma man tagha wa athara al hayata ad dunya fa inna fa amma man tagha wa athara al hayata ad dunya fa inna jahannama hiya al ma'wa. Iya. Barang siapa yang tagha, barang siapa yang melampaui batas. Nah, tagha adalah bentuk melampaui batas. Kalimat tagha itu kalau melebihi hal yang ditetapkan, dia melebihi batas yang ditetapkan. Inna lamma tagal ma'u hamallakum fil jariyah. Ini tentang Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan bersama kaumnya. Ketika dikatakan sungguhnya kami ketika air sudah tagha. Ya, maksudnya ketika air sudah melampaui batas. Hamalnakum fil jariyah. Maka kami pun mengangkat kalian di atas al-jariyah, yaitu di atas perahu. Ya, kalimat tagha itu adalah bentuk melampaui batas. dan bentuk pelampuan batas itu mencakup, tercakup umum dalam ayat. Apakah pelampuan batas dalam bentuk melakukan kekufuran, ataupun dalam bentuk melakukan bid'ah, ataupun dalam bentuk melakukan dosa dan maksiat, semuanya tercakup di dalam konteks ayat. Iya. Fa'amma man tawa, sungguhnya barang siapa yang tawa, ya, yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan ia lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih mendahulukan kehidupan dunia. Memperhatikannya sifat penghuni neraka. Tawa, melampaui batas, kemudian lebih mementingkan kehidupan dunia. Ya, maksudnya lebih mementingkan kehidupan dunianya di atas kehidupan akhiratnya. Apalagi kalau dia dihadapkan antara memilih dunia atau akhirat, dia lebih memilih dunianya. Iya. Atau kadang bermakna dunia tersebut memalingkannya dari apa yang sewajibnya dia lakukan untuk akhiratnya. Apa yang sewajibnya dia lakukan untuk akhiratnya. Maka Allah firman, fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Maka siapa yang melampaui batas dan lebih mementingkan kehidupan dunia, sungguhnya neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Dan ini pensifatan untuk penduduk neraka. Dan dalam Al-Quranul Karim disebutkan sifat-sifat penduduk neraka, keadaan mereka, dahsyatnya neraka, sekaligus diterangkan siapa saja yang menjadi penghuni neraka itu, apa dosa-dosa yang mereka lakukan sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka. Maka apa yang disebutkan dalam ayat ini adalah isyarat, ya, untuk mencermati segala sebab yang bisa menjerumuskan seorang hamba masuk di dalam pintu yang mengantar kepada neraka jahannam. Ya, walaupun dalam ayat ini hanya disebutkan dua hal, tapi ini sebagai tanbih, sebagai peringatan untuk mengingat dan membaca Al-Quranul Karim dan memperhatikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa." Adapun siapa yang takut dari kedudukan Rabb-nya, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, dan dia menahan jiwanya dari hawa nafsu, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, maka sorga adalah tempat tinggalnya. Sorga adalah tempat tinggalnya. Ini golongan dari manusia yang lain. Kalau yang pertama tadi, manusia yang melampaui batas. Adapun ini, dia adalah orang yang khafa maqama rabbih, dia takut kepada kedudukan Rabb-nya. Dan kata maqam di sini, kedudukan Rabb, ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Sebagian para ulama memandang bahwa kedudukan Rabb-nya yaitu artinya maqamahu, yaitu dia akan menghadap, dia akan berdiri di depan Rabb-nya pada hari kiamat. Ya. Jadi dibangun di atas penafsiran yang pertama, maka mana ayat, siapa yang senantiasa takut, mengkhawatirkan dirinya, bagaimana keadaannya tatkala dia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia ditanya akan amalan-amalan yang dia lakukan, siapa yang senantiasa takut akan keadaannya pada saat itu, maka ini yang disebut dalam ayat surga adalah tempat tinggalnya, disebutkan keutamaannya. Iya. Sebab orang yang senantiasa mengingat akhiratnya, pasti dia akan mengarah, dia akan mencambuk dirinya, dia akan berlomba, ya, dia akan berlomba meninggalkan bisikan diri dan bisikan syaitan untuk menyambut surga Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan dirinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada hari kiamat dengan jawaban yang baik. dengan jawaban yang baik, karena dia melakukan amalan-amalan yang saleh. Iya, ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maqam rabbih, maqam yaitu kedudukan Rabbnya, kebesaran Rabbnya. Dia takut akan kebesaran Allah. Iya. Takut akan kekuasaan Allah. Tatkala dia takut akan hal ini, maka dia sebagai manusia akan senantiasa berpikir untuk melakukan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Segala yang dilarang. Dan dia tidak akan berani untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, secara umum kandungan dari ayat ini terdapat di dalamnya penjelasan keutamaan orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mereka ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim akan keutamaan. Iya. Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi siapa yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya, sini juga maknanya maqam sama dengan ayat, juga di sini ada dua penafsiran. Maka dia akan mendapatkan dua sorga. Dia akan mendapatkan dua sorga. Dan dirinci dua sorga ini dengan sangat indahnya dalam surah Ar-Rahman. Dua sorga ini didapatkan sekaligus oleh siapa? Orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya bil ghaib. Ya, bil ghaib di sini sebagian para ulama ada yang mengatakan dia takut akan perkara yang gaib, atau dia beriman akan yang gaib itu, akan hari akhirat yang gaib. Dari yang berkata bahwa al-ghaib di sini dia takut kepada Rabb-nya walaupun dalam keadaan tidak ada yang menyaksikannya, tidak ada yang melihatnya. Ya, ini dari mana bil ghaib? Sungguhnya orang yang takut kepada Rabb-nya bil ghaib, Allah berfirman, lahum maghfiratun, untuk mereka pengampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar. Iya. Dan rasa takut inilah yang berada pada diri hamba, ini yang menjadikan seorang mukmin yang baik berlomba-lomba untuk segera menyongsong kehidupan akhiratnya. Ya, menyambut kehidupan akhiratnya. Dia melaksanakan segala amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan meninggalkan segala perkara yang bisa menjatuhkannya ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan rasa takut ini pula lah yang akan mewariskan dalam hati seorang hamba berbagai ilmu. Berbagai ilmu yang sangat indah. Iya. Dan akan menguatkan jiwanya. Dan hati yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hati yang rusak. Adalah hati yang rusak. Sebagaimana yang dikatakan pada sebagian para a'immah rahimahumullah taala. Sebab tidak ada kebaikan pada hati yang hatinya tidak pernah mengajarnya, tidak pernah mendidiknya untuk melihat kehidupan ini, untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah, untuk melihat ayat-ayat Allah al-kauniyah dan syar'iyah, sehingga menyebabkan hatinya itu takut kepada Allah. Ya, perhatikan ya, ciri orang yang beriman, ulil albab, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Sungguhnya pada menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, terdapat di dalamnya tanda-tanda bagi ulul albab, orang-orang yang berfikir. Siapa ulul albab yang dipuji? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dan terus menerus mereka tafakkur terhadap penciptaan Allah. Ya. Apa yang mereka katakan dari tafakkurnya? Ya Allah, tidaklah engkau menciptakan ini sia-sia. Tidak mungkin adanya makhluk, ya, keberadaan langit dan bumi. Tidak mungkin hal tersebut sia-sia. Ya. Penciptaan langit dan bumi bukanlah hal yang sia-sia. Dibangun di atas tafakkurnya ini, dia berkata dan muncul rasa takut di dalam dirinya. Subhanaka. Ya. Ma khalaqta hadha batila. Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia. Wa qina adzabannar. Dan jagalah kami dari siksaan api neraka. Kemudian dilanjutkan doanya. Rabbana, wahai Rabb kami. Sungguhnya siapa yang kamu masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya. Karena indahnya rasa takut ini kepada Allah. Karena indahnya rasa takut kepada Allah, Allah menjadikannya sebagai salah satu sifat orang yang beriman, yang dipuji dalam banyak ayat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman, mereka adalah yang berjalan di atas muka bumi dan hauna. Terus disebutkan sifat mereka. Ya, di malam hari mereka sujud dan melakukan salat untuk Allah sambil mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana srif anna adzab jahannam. Wahai Rabb kami, palingkanlah kami dari siksaan neraka jahannam. Sungguhnya itu adalah suatu kerugian. Ya. Sungguhnya dia adalah sejelek-jelek tempat kembali, sejelek-jelek tempat menetap, dan sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Ini doa orang-orang yang beriman. Dan penduduk sorga, ketika ditanya, ya, mereka ditanya di sorga, atau sebagian dari mereka saling bertanya, maka jawaban mereka karena mereka punya rasa takut di dunia. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan, ya, wa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna fi ahlina mushfiqin wa manna Allahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka sebagian dari mereka bertanya kepada sebagian yang lainnya, kenapa kalian berada di sorga ini? Maka mereka berkata, sungguhnya kami dulu, ketika kami berada di tengah keluarga kami, kami adalah orang-orang yang memiliki sifat isfaq, senantiasa khawatir akan diri kami, takut akan diri kami. Maka Allah membalas kami dengan, nah, maka Allah memberikan minnah kepada kami. Maka Allah memberikan anugerahnya kepada kami. Dan kami pun dijaga dari siksaan neraka. Ya, diibaratkannya siksaan neraka as-samum itu asalnya dari racun. Sebab dari jenis siksaan dalam neraka, ya, apinya, apa siksaannya penuh dengan racun. Ada as-samum. Ini dari pelamaan lain dari neraka. Nah, maka ini sejumlah adillah dan sejumlah ayat yang menunjukkan akan baiknya orang yang senantiasa punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penduduk sorga, mereka itulah orang-orang yang punya rasa takut. Jannatu adni disebutkan ulaika khairul bariyah, jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Mereka akan mendapatkan sorga Aden, ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kemudian Allah sebutkan dalika liman khasya rabbah, dan itu bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Lagi-lagi, bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Karena itu dari doa yang banyak diulangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang disebutkan oleh Anas bin Malik dalam hadits, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, kebanyakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kami di dunia ini kebaikan, dan berikanlah kebaikan untuk kami di akhirat, dan jagalah kami dari siksaan api neraka. Ya. Dan salah satu golongan yang dimuliakan, dinaungi di bawah teduhan Allah pada hari kiamat adalah mereka yang punya rasa takut kepada Allah. Salah satunya disebutkan dalam riwayat adalah warajulun dzakarallaha khalian tafadat aina. Adalah seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka berlinanglah air matanya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwani fillah, menimbulkan rasa takut di dalam diri, senantiasa takut akan kedudukan Allah, mengkhawatirkan keberadaan kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu tugas di dalam kehidupan dan akhlak yang harus kita kembangkan di dalam diri. Ini adalah ciri kebaikan. Allah berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa." Barang siapa yang takut akan kedudukan Rabb-nya dan dia menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu. Ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga adalah tempat tinggalnya.